Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan membahas tentang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu bab penting di dalam kitab Tauhid pada bab yang ke-32. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu termasuk kategori ibadah qalbiyah, ibadah hati. Hati seorang mukmin hendaklah senantiasa bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah ibadah yang sangat agung, sehingga apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah, maka berarti dia telah melakukan salah satu perbuatan kesyirikan. Dan ulama menjelaskan kesyirikan di dalam tawakal itu ada dua macam. Bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Ini perlu diperhatikan dengan baik agar dapat memahami ibadah yang sangat agung ini dan bentuk kesyirikan yang terjadi padanya. Yang pertama, syirik besar. Apabila seseorang bertawakal kepada selain Allah di dalam perkara-perkara atau urusan-urusan yang hanya mampu dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah syirik besar. Contohnya, bertawakal kepada selain Allah di dalam perlindungan dari gangguan syaitan. Siapa yang bisa melindungi kita dari gangguan syaitan? Hanya Allah. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah dari gangguan syaitan, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada selain Allah dalam mengharapkan karunia anak. Siapa yang bisa menganugerahkan seorang anak kepada kita? Hanya Allah. Kalau seseorang bergantung kepada selain Allah untuk mendapatkan anak, maka berarti dia telah menyekutukan Allah. Seperti orang-orang yang bertawakal kepada para wali yang sudah meninggal dunia, ataupun para nabi, atau bahkan para malaikat, maka mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan termasuk syirik besar. Atau bertawakal kepada selain Allah agar diturunkan hujan. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Hanya Allah. Demikian pula agar selamat dari neraka dan masuk surga. Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka dan memasukkan kita dalam surga? Hanya Allah. Maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah dalam perkara-perkara ini, dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar. Baik. Ini yang pertama. Bertawakal kepada selain Allah yang termasuk kategori syirik besar. Kemudian yang kedua, bertawakal kepada selain Allah dalam sebab-sebab yang zahir, sebab-sebab yang jelas. Contohnya apa? Para dokter, demikian pula obat-obatan adalah sebab-sebab yang Allah ciptakan untuk menghasilkan kesehatan. Apabila seorang sakit misalkan, maka Allah menciptakan para dokter sebagai sebab kesembuhan, atau minum obat adalah sebab kesembuhan. Maka siapa yang meyakini itu hanyalah sebab, Allah yang menyembuhkan, tapi hatinya bergantung kepada sebab, maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah syirik kecil. Seorang istri misalkan, Allah jadikan suaminya sebagai sebab dia mendapatkan rezeki, dan dia yakin Allah dialah yang menciptakan rezeki baginya, tapi hatinya bergantung kepada suami, bukan kepada Allah. Maka ini adalah syirik kecil. Kalau kemudian dia meyakini dokter itulah yang menciptakan kesembuhan, atau suaminya yang menciptakan rezeki, ini bukan lagi syirik kecil, termasuk syirik besar. Jadi inilah dua macam kesyirikan. Dua macam kesyirikan di dalam bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar itu tadi ada dua macam. Dan syirik kecil ada satu macam. Kemudian ada satu lagi yang dibolehkan, yang disebut dengan at-tawkil. Istilahnya yang tepat adalah at-tawkil, bukan at-tawakkul, bukan tawakal. Apa arti at-tawkil? Artinya adalah mewakilkan. Mewakilkan. Contohnya adalah kita mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan satu perbuatan yang masih dalam batas kemampuannya, namun kita tidak bergantung kepadanya, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seseorang yang mampu mengurus sesuatu, kita jadikan dia wakil untuk mengurus urusan tersebut, urusan kita, dan hati kita tetap bergantung kepada Allah. Kalau kita yakin dia hanya sebab dan kita bergantung kepadanya bukan kepada Allah, maka itu adalah syirik kecil. Tapi kalau kita yakin dialah yang menentukan urusan bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Baik. Jadi inilah bentuk-bentuk kesyirikan di dalam tawakal yang perlu kita jauhi. Penulis Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala rahmatan wasiah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Surat Al-Maidah ayat ke-23. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertawakal. Maka menunjukkan bahwasannya tawakal itu ibadah. Ini pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Adanya perintah dari Allah untuk bertawakal kepadanya menunjukkan bahwa tawakal itu adalah ibadah. Bahkan sisi yang kedua yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal itu adalah syarat sahnya keimanan. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Artinya orang yang tidak bertawakal hanya kepada Allah berarti bukan termasuk orang-orang yang beriman. Maka dalam ayat ini terdapat dua sisi yang menunjukkan tawakal itu adalah ibadah. Pertama, Allah perintahkan kita bertawakal kepadanya. Yang kedua, Allah jadikan tawakal itu syarat keimanan. Oleh karena itu, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal termasuk syarat keimanan. Tidak disebut orang beriman kecuali bertawakal kepada Allah. Makanya lemah dan kuatnya keimanan seseorang itu dapat diukur dari besar atau kecilnya bertawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, at-tawakkul hiya nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid. Oleh karena itu di dalam hadis yang pernah kita bahas tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemuliaan yang sangat besar, masuk surga tanpa hisab. Maka di antara sifat mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nanti bisa dilihat pada bab yang ketiga tentang hadis tersebut. Mereka memiliki empat sifat. Dan puncak dari sifat mereka adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Iya. Kemudian kita masuk ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah menjadi takut hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah keimanan mereka. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Surat Al-Anfal ayat kedua. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di antara sifat-sifat penting orang-orang yang beriman. Sifat yang pertama adalah rasa takut mereka tatkala mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat orang yang bertakwa. Kalau kita ingatkan kepadanya, takutlah kepada Allah atau ingat Allah, maka hatinya menjadi gentar. Sehingga dia kemudian menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini sifat orang yang beriman. Ini sifat orang yang beriman. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa menggapai sifat tersebut? Karena dia mengenal Allah. Kenapa dia mengenal Allah? Karena dia menuntut ilmu. Dia mempelajari ayat-ayat yang berbicara tentang Allah. Demikian pula dia mengetahui hukum-hukum Allah. Maka menjadi kuat imannya. Adapun orang yang lemah imannya, nama Allah disebut sedikit memberi pengaruh di dalam dirinya, sedikit memberi kesan di dalam hatinya. Tapi kalau mungkin dia dengar alunan suara musik atau bahkan nasihat yang berasal dari nyanyian-nyanyian, hatinya bergetar. Kata mereka, lagu islami namanya nasyid atau qasidah. Ini apa ini? Menjadi bergetar hati mereka. Tapi mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengar nama Allah disebut, kurang memberikan pengaruh. Maka ini termasuk tipuan syaitan. Katanya mereka dapat nasihat dari sebuah nyanyian, karena nyanyian itu nyanyian islami. Padahal ketika mendengarkan ayat Allah, mendengar nama Allah disebutkan, tidak tergetar hatinya atau tidak terlalu berpengaruh di dalam jiwanya. Maka ini termasuk tipuan syaitan. Dan inilah contoh hati-hati yang kotor, jiwa-jiwa yang tidak bersih, ya, yang tertipu oleh syaitan. Bahkan kata para ulama, orang yang berdoa dia bisa lebih khusyuk dibanding mendengarkan Al-Quran. Padahal doa itu adalah ucapan dia, dan Al-Quran adalah kalamullah. Maka ini menunjukkan ada penyakit di dalam hatinya, ada masalah dalam hatinya. Iya. Apalagi kalau dia lebih nyaman mendengarkan nasyid, mendengarkan qasidah. Iya. Dan tidak ada dalam Islam yang namanya lagu-lagu islami atau nyanyian Islam, tidak ada. Itu termasuk tipuan syaitan. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak akan berkumpul di dalam hati seorang hamba kecintaan terhadap Qur'annya Allah dan Qur'annya setan. Apa Qur'annya setan? Nyanyian, lagu-lagu, dan alat-alat musik. Iya. Ini sifat yang pertama. Bergetar hati mereka ketika mengingat Allah. Menjadi takut hati mereka tatkala disebut nama Allah. Iya. Kemudian yang kedua, bertambah keimanan mereka tatkala mendengarkan ayat-ayat Allah. Subhanallah, sifat orang mukmin yang kedua yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini, bertambah keimanan mereka tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Kenapa bertambah keimanan mereka? Karena mereka beriman kepada Allah. Maka tatkala mendengarkan ayat-ayatnya, bertambah keimanan mereka. Dan juga karena mereka dapat memahami kandungan makna yang terdapat di dalam ayat-ayat Allah tersebut. Dan juga karena mereka berusaha mentadabburi, memetik pelajaran. Maka disinilah pentingnya menuntut ilmu, pentingnya membaca dan mendengarkan penjelasan para ulama, terutama para ulama ahli tafsir. Demikian pula mempelajari buku-buku akidah dan buku-buku fikih yang menjelaskan tentang kandungan makna yang terdapat di dalam setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak paham, sulit untuk bertambah keimanan seseorang. Tatkala dia mendengarkan ayat-ayat Allah tapi dia enggak ngerti apa makna dan kandungan di dalamnya. Karena semakin dia paham, dia pun akan semakin mengenal Allah. Tatkala ayat-ayat tentang hukum misalkan disebutkan, dia mengerti ini hukum Allah yang di situ terdapat kemaslahatan bagi umat manusia, dia pun semakin paham hukum-hukum ini tidak mungkin datang kecuali dari Allah yang maha hikmah, yang maha bijaksana, yang maha berilmu, dan seterusnya. Maka bertambah keimanannya. Di sini juga ada pelajaran yang bisa kita petik. Ini adalah dalil pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Iya, tidak statis. Oleh karena itu, di antara cara untuk menambah keimanan adalah mempelajari ayat-ayat Allah, memahaminya dengan baik agar bertambah keimanan. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini juga adalah bagaimana cara menambah keimanan. Pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat penting terkait dengan pembahasan kita, bahwa tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Karena Allah menyebutkan di sini tawakal adalah sifat orang-orang yang beriman. Kalau begitu, siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka dia bukan termasuk orang-orang yang beriman. Apakah maksudnya di sini tidak beriman secara hakiki atau tidak beriman sama sekali? Iya. Yaitu tergantung bentuk tidak tawakalnya kepada Allah. Apakah sampai pada kategori syirik besar ataukah syirik kecil? Kalau syirik besar berarti dia tidak beriman sama sekali. Kalau syirik kecil berarti dia tidak beriman secara hakiki. Iya. Inilah tiga sifat orang-orang yang beriman yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Baik. Oleh karenanya, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah bagimu Allah sebagai penolong dan bagi para pengikutmu dari kalangan kaum mukminin. Surat Al-Anfal ayat ke-64. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya yaitu seluruh kaum mukminin, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bagi kita sebagai penolong. Apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita, maka tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan satu bahaya kepada kita, karena dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun yang mungkin menang apabila berhadapan dengan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, hendaklah kita hanya bertawakal kepada Allah, karena dialah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Makanya jamaah sekalian, di sini ada pelajaran penting juga yang bisa kita petik, bahwasannya untuk menghadapi berbagai macam kekuatan, apakah kekuatan politik atau bahkan kekuatan bersenjata dari golongan-golongan yang sesat, apakah itu dari orang-orang kafir ataupun dari ahlul bid'ah seperti orang-orang Syiah dan golongan Khawarij, maka jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut kepada mereka sampai-sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang malah bertentangan dengan syariat. Tidak sedikit kita melihat bahkan pada sebagian orang yang mengaku ahlus sunnah melakukan hal-hal yang justru menyelisihi syariat. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada orang kafir. Katanya di negeri kita orang kafir sudah mau berkuasa, orang Syiah sudah tersebar di mana-mana dan sudah mulai masuk di pemerintahan. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan mencela pemerintah, mencaci maki pemerintah di media massa, dan menuduh pemerintah pro orang kafir atau memberi ruang kepada orang-orang sesat. Itu yang mereka lakukan. Ini justru bertentangan dengan syariat. Ini bukan cara yang benar di dalam menasihati penguasa. Mestinya dengan cara yang baik, dengan tertutup. Iya. Justru yang harus kita lakukan adalah bertakwa kepada Allah dan tawakal kepadanya. Inilah kunci kemenangan umat Islam. Enggak perlu terlalu khawatir. Enggak perlu terlalu takut akan besarnya kekuatan orang-orang kafir. Yang perlu kita takutkan itu adalah kondisi diri kita sendiri. Masihkah kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah? Karena itulah kunci kemenangan kita. Iya. Itu kunci kemenangan kita. Perbaiki diri kita agar Allah memberikan pertolongan kepada kita, ketakwaan kita dan tawakal kepadanya. Iya. Intattaqullaha la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, maka tidak akan membahayakan kalian makar mereka sedikit pun. Dan di sini Allah berjanji, wahai Nabi dan orang-orang yang beriman, cukup bagi kalian Allah sebagai penolong. Pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana caranya agar Allah menolong kita? Itu yang harus kita pikirkan. Ya, bagaimana caranya Allah menolong kita? Yaitu dengan ketakwaan dan tawakal kepadanya serta sabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan dan ujian di dalam bertakwa kepadanya. Iya. In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka makar mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karenanya, termasuk kunci utama menghadapi golongan-golongan yang menyimpang itu adalah menuntut ilmu. Inilah sumber pertolongan Allah. Karena kita tidak mungkin bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa menuntut ilmu. Dan inilah sebenarnya yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Kalau kaum muslimin menuntut ilmu. Dan di mana-mana ilmu itu lemah, maka disitulah orang-orang Syiah, golongan-golongan Khawarij dapat menebarkan sayap mereka. Kalau lemah ilmu di situ. Jadi ini yang mestinya dilakukan. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini, penjelasan tentang keutamaan tawakal kepada Allah. Barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan menolongnya. Demikian pula pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Surat At-Talaq ayat ketiga. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita keutamaan tawakal. Keutamaannya sangat besar. Allah telah memberikan jaminan. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan menolongnya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakannya apabila dia bergantung kepada Allah. Oleh karenanya dikatakan para ulama ussalaf, "Man sarrahu ayyakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah." Barang siapa yang ingin menjadi manusia terkuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Dalam hal apa dia bertawakal kepada Allah? Dalam segala hal, baik perkara duniawi maupun perkara akhirat. Dan jemaah sekalian, ternyata banyak orang yang salah paham. Mereka bertawakal kepada Allah hanya dalam perkara duniawi. Justru yang lebih penting bagi kita bertawakal kepada Allah dalam perkara akhirat, yaitu agar kita bisa beribadah kepada Allah, agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita bisa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ini perlu kita tawakal kepada Allah. Bahkan kata para ulama, barang siapa yang bertawakal kepada Allah dalam perkara-perkara akhirat, maka Allah akan mencukupkan dunianya. Iya. Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya, sehingga kita harus bertawakal kepada Allah. Ayat ini juga menunjukkan tawakal itu adalah ibadah, sehingga Allah akan memberikan keutamaan yang besar, maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini, al-jaza min jinsil amal. Bahwasannya balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Karena orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya, maka berarti dia diberikan balasan sesuai dengan amalannya. Iya. Sebaliknya, orang yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah akan berikan hukuman juga. Apa hukumannya? Allah akan biarkan dia. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Contohnya orang yang bergantung kepada dokter, kepada obat, kepada kepandaiannya, kepada hartanya, kepada pekerjaannya, kepada suaminya dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa menggantungkan dirinya pada sesuatu, dia akan dibiarkan padanya, yakni tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi balasan sesuai dengan amalan. Siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan tolong. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah untuk menolong kami, dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal, dan kepadanya lah sebaik-baiknya kami bertawakal. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar. Ucapan ini dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala beliau dilempar ke dalam api. Wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan ini juga dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu, tatkala mereka berkata kepadanya, yaitu orang-orang musyrik, berkata kepada beliau sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 173. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya orang-orang telah bersatu, yaitu orang-orang kafir, telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imanan. Maka ucapan mereka itu untuk mempertakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat malah menambah keimanan mereka. Waqalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan hanya kepadanya lah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Nasa'i. Iya. Jadi ini adalah lafaz doa untuk bertawakal kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Ucapkan ini terutama dalam kondisi-kondisi genting, karena inilah yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Hasilnya apa? Allah memberikan pertolongan kepadanya. Dan ini pula yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika orang-orang kafir dari seluruh penjuru Makkah dan Madinah dan sekitarnya bersatu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kota Madinah. Mereka ditakut-takuti, tetapi karena tawakal mereka kepada Allah, justru itu hanya menambah keimanan. Lalu mereka pun mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berdoa kepada Allah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong, dan dialah sebaik-baiknya kami bertawakal. Ya. Jadi baca doa ini tatkala menghadapi kesulitan atau untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, tawakal kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, yang dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karenanya, mempersembahkan ibadah tawakal ini kepada selain Allah adalah termasuk kategori kesyirikan, dan bisa jadi syirik besar, dan bisa jadi pula syirik kecil sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi. Iya. Di dalam ayat ini juga ada pelajaran lainnya, bahwa keimanan bisa bertambah dan berkurang. Sebagaimana ayat sebelumnya, keimanan bisa bertambah dan berkurang. Kemudian ada pelajaran lainnya juga yang bisa kita petik, bahwasannya sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang kita benci atau tidak cocok pada hati kita, kita merasa berat ketika menghadapinya, maka bisa jadi padanya ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Iya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dikepung. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ternyata di situ ada kebaikan, yaitu bertambah keimanan mereka, dan mereka pun bertawakal kepada Allah. Iya. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Maka bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Kemudian jemaah sekalian, ada satu pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Ayat ini menunjukkan bahwasannya perbuatan orang-orang kafir itu yang sangat jelek, tetapi hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Apa perbuatan mereka? Perbuatan mereka adalah menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan mereka sudah bersatu untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini perbuatan yang sangat jelek sekali. Memusuhi orang-orang yang beriman dan memusuhi Islam. Ini perbuatan kekufuran yang sangat jelek sekali. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya ternyata baik. Hasilnya ternyata bagus. Apa hasilnya yang bagus di sini? Menambah keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Oleh karena itu, dalam ayat ini terdapat dalil bahwasannya perbuatan yang jelek tidak lantas kemudian menjadi baik walaupun hasilnya baik. Contohnya apa? Cara-cara berdakwah, metode-metode dakwah yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja hasilnya baik, ada orang dapat hidayah. Seperti yang kita contohkan tadi, dakwah melalui lagu-lagu dan musik, nyanyian-nyanyian yang mereka sebut nasyid, qasidah dan yang semisalnya. Ini cara yang menyimpang, cara yang batil, atau dengan cara buat film, sandiwara, sinetron. Ini cara-cara yang tidak benar dalam berdakwah. Tetapi mungkin tidak orang dapat manfaat, mungkin. Namun tetap saja itu cara yang salah. Iya. Sama dengan orang memanfaatkan acara-acara atau kegiatan-kegiatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perayaan-perayaan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha yang mereka rayakan setiap tahun misalkan, atau setiap bulan, atau setiap berapa tahun sekali. Kemudian mereka adakan ceramah. Mungkin atau tidak orang dapat manfaat? Mungkin. Tapi itu tidak lantas menjadikan perbuatan tersebut berarti baik. Tetap saja salah. Makanya, di dalam Islam, dalam berdakwah itu, yang paling penting adalah prosesnya. Yang harus sesuai dengan syariat Islam. Iya, sama dengan orang meruqyah. Ada yang meruqyah dengan metode-metode baru yang mereka ciptakan, yang mereka ada-adakan, ternyata hasilnya sembuh. Itu tidak kemudian lantas menunjukkan ruqyahnya itu sudah benar, tidak. Iya. Bahkan dia membela Islam misalkan, orang-orang yang membela Islam, tapi cara membelanya dengan cara yang salah. Atau bahkan mereka punya kesesatan yang lain, maka membela mereka terhadap Islam, walaupun hasilnya Islam lebih tinggi, Islam menjadi menang, itu tidak kemudian menjadikan mereka itu sebagai orang-orang yang benar, atau metode yang mereka tempuh berarti sudah benar, tidak. Iya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir." Sesungguhnya Allah akan mendukung agama ini dengan seorang pendosa. Artinya apa? Bisa jadi orang itu sebenarnya ahlul bid'ah. Tapi di sisi lain dia membantah kesesatan yang lebih parah darinya. Contohnya apa? Orang-orang Khawarij itu sering juga membantah Syiah. Memang itu bagus, tapi tidak kemudian menunjukkan bahwa dia berada di manhaj yang hak. Iya. Maka jangan tertipu. Ini termasuk pelajaran penting yang disebutkan para ulama dari ayat yang mulia ini. Walhamdulillah, kita telah selesai dari bab ini. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Apa arti tawakal? Apa beda antara tawakal dengan takwa? Nah, subhanallah, kita sudah bahas panjang lebar, ternyata belum kita jelaskan definisinya. Ini pertanyaan yang bagus. Para ulama menjelaskan, tawakal itu adalah al-i'timadu 'ala Allah ma'al akhdhi bil asbab. Bergantung kepada Allah dengan tetap melakukan sebab-sebab. Itu artinya tawakal. Bergantung hati kepada Allah dengan tetap melakukan sebab-sebab. Iya. Artinya, di dalam meraih satu kemanfaatan dan menolak satu bahaya, hendaklah kita menempuh sebab-sebabnya yang Allah ciptakan sebagai sebab untuk menggapainya. Tetapi janganlah kita bergantung kepada sebab tersebut. Contohnya apa? Orang menginginkan rezeki, maka dia harus menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan rezeki. Apakah dengan bekerja? Wanita termasuk dengan menikah. Tetapi janganlah dia bergantung pada sebab tersebut, tapi bergantunglah kepada Allah. Kalau dia bergantung kepada sebab, maka itu syirik. Tapi sebaliknya juga termasuk kesalahan, dia hanya bergantung kepada Allah namun tidak mengambil sebab. Itu namanya celaan terhadap syariat. Kenapa? Karena syariat memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Contohnya Nabi SAW bersabda, ibadallah tadawaw, fa innallaha ma anzala da'an illa wada'a lahu syifa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya penawarnya. Jadi syariat memerintahkan kita untuk mengambil sebab, atau bahasa kita adalah ikhtiar. Iya, berusaha. Itu namanya mengambil sebab. Adapun yang dimaksud dengan takwa adalah senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah dua kunci kemenangan, dua kunci kesuksesan, ditambah lagi dengan kesabaran. Jadi tiga. Ini kunci menghadapi orang-orang kafir, kunci menghadapi golongan-golongan sesat. Takwa, tawakal, dan sabar. Jemaah sekalian, kita tidak akan mungkin dapat merealisasikan tiga perkara ini tanpa menuntut ilmu. Karena ketakwaan yang benar harus dibangun di atas dasar ilmu. Makanya salah seorang ulama dari generasi salaf, Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala berkata, takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dalam keadaan engkau takut terhadap azab Allah. Itu artinya takwa. Artinya takwa harus berdasarkan ilmu. Tidak ada ketakwaan tanpa ilmu. Ini kunci utama menuntut ilmu. Enggak usah ribut-ribut. Orang Syiah sudah begini, orang Syiah sudah begitu. Orang-orang kafir sudah mau menguasai ini, sudah mau menguasai itu. Tapi berikan solusi. Menghadapi mereka adalah dengan satu ketakwaan, dan ketakwaan itu harus dengan ilmu. Kemudian tawakal kepada Allah, kemudian sabar. Baik. Apa yang dimaksud dengan golongan Khawarij? Khawarij itu adalah satu golongan yang memiliki tiga prinsip kesesatan, tiga prinsip utama kesesatan. Pertama, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, memberontak terhadap pemerintah muslim. bukan sekedar pemerintah muslim yang adil, yang kita dilarang memberontak, yang zalim pun dilarang selama dia masih muslim. Iya. Dan pemberontakan itu ada dua macam. Pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata. Pemberontakan dengan senjata sudah jelas ya. Apa yang dimaksud dengan pemberontakan dengan kata-kata? Maksudnya adalah menjelek-jelekkan pemerintah secara terbuka. Walaupun dengan dalih menasehati, itu bukan cara menasehati yang benar. Maka siapa yang melakukannya? Kata para ulama, siapa yang melakukan satu dari tiga ciri khawarij ini, maka dia termasuk khawarij. Kalau dia melakukan semuanya, maka itu adalah khawarij yang paling parah. Iya. Bisa kita lanjutkan? Bisa ya? Lanjut? Baik. Jadi itu tiga ciri khawarij. Maka kalau kita tahu ciri-ciri khawarij, jangan tertipu dengan orang-orang yang mengaku ahlu sunnah, bahkan dianggap sebagai da'i atau ustadz ahlu sunnah, tapi suka mencela pemerintah terang-terangan. Apakah itu di media sosial, atau di mimbar-mimbarnya, atau ceramahnya. Ini termasuk ciri-ciri khawarij. Hati-hati. Iya. Ketika kita berdoa sendiri, apa yang diucapkan juga? Cukuplah Allah bagi kami, bukan cukuplah Allah bagi saya. Dua-duanya bisa insyaAllah. Tidak masalah. Menjelang Ramadan puasa, banyak orang yang mengucapkan atau menyampaikan permohonan maaf. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada dalam syariat pengkhususan saling memaafkan di bulan Ramadan, tetapi kapan dan di mana saja kaum muslimin hendaklah saling memaafkan. Iya. Tapi kalau ada orang yang minta maaf kepada kita, ya kita bilang ya sama-sama aja saling memaafkan. Alangkah baiknya kalau kita sertakan dengan nasihat. Enggak ada dalam Islam pengkhususan saling memaafkan. Iya, walaupun dia niat mengkhususkan, ya kita jangan niat mengkhususkan. Iya. Kita ingatkan dengan baik. Kita bilang sama-sama saling memaafkan dan kita ingatkan. Tidak ada saling pengkhusus, tidak ada waktu mengkhususkan saling memaafkan di dalam Islam. Iya. Suami saya suka sekali membaca berita-berita baik di koran maupun di media lain. Biasanya setelah membaca atau mendengar sesuatu, dia lalu menceritakan kepada saya. Dan saya sebagai seorang istri, karena dia adalah suami, maka saya pun mendengarkan dan pura-pura tertarik hanya untuk menyenangkan hatinya. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara untuk menyadarkan suami bahwa itu semua tidak ada manfaatnya buat menambah keimanan kita, agar suami tidak tersinggung atau merasa tergurui. Pertama, sikap istri seperti ini itu hal yang bagus. Senantiasa berusaha menyenangkan suami, walaupun sebenarnya dia kurang tertarik, tapi tampakkan bahwa istri juga tertarik. Ya, itu hal yang bagus. Iya. Yang kedua, hendaklah sampaikan dengan terus terang. Tetapi pilihlah kalimat-kalimat yang baik. Sebenarnya kuncinya di situ. Bagaimana kita memilih kalimat dan nada suara yang lembut agar suami tidak tersinggung. Tapi harus sampaikan terus terang. Kalau memang salah, itu katakan salah. Iya. Dan nasihati untuk lebih memperhatikan ilmu-ilmu agama, lebih memperhatikan buku-buku agama daripada berita-berita yang melalaikan itu. Iya. Sampaikan saja. Yang hak, katakan yang hak. Yang salah, katakan yang salah. Iya. Tapi dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dan juga bisa juga dengan cara melembutkan hatinya terlebih dahulu. Ya, misalkan siapkan dulu makanan kesukaannya atau apa saja yang kira-kira dia sudah senang dulu, baru kita ngomong. Iya. Sampaikan. Tanya tentang hadis keutamaan mengusap kepala anak yatim akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah helai rambut anak yatim tersebut. Apakah sahih? Saya belum tahu hadis tersebut, tetapi itu termasuk sunnah, disebutkan dalam hadis yang sahih tentang anjuran mengusap kepala anak yatim sebagai tanda cinta, kasih dan sayang. Iya. Bukan sekedar mengusap, tapi itu adalah ungkapan rasa cinta dan sayang kepadanya. Iya. Jika istri minta gugat cerai pada saat kondisi suaminya ada gangguan jiwa dan kerasukan jin, apakah boleh? Karena jika tetap dilanjutkan pernikahannya membahayakan istri dan anaknya karena jadi sering melakukan tindakan di luar kendali. Mohon saran. Kalau dari segi hukum, maka boleh. Hal itu dibolehkan. Iya. Tapi kalau istri masih bisa bersabar dan membantu suami untuk sembuh, maka itu lebih baik. Iya, itu lebih baik. Kecuali apabila membahayakan agama, apabila membahayakan agama, maka lebih baik untuk cerai. Hukum menerima uang di luar gaji dari tempat kerja, didapat dari uang damai. Kemudian uangnya diberikan pada fakir miskin. Karena jika uang tadi tidak diterima, maka akan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Bagaimana menyikapinya? Pertama, kalau kita sebagai pegawai, kemudian diberikan uang oleh para pelanggan misalkan, ini memang sudah enggak boleh diterima pada asalnya. Iya. Enggak boleh diterima sama sekali. Tidak boleh diterima. Sama saja. Itu dari masyarakat atau dari para pelanggan atau dari rekan kerja, rekanan kerja, ataupun dari pembiayaan yang fiktif. Ini sering terjadi di sebagian kantor. Mereka buat catatan pembiayaan perjalanan dinas atau pengadaan ini dan itu, padahal fiktif. Atau mereka gelembungkan jumlahnya, lalu itu hasilnya dibagi-bagi. Ini gak boleh diterima. Jangan diterima sama sekali. Gak boleh. Dan seharusnya yang kita lakukan adalah laporkan kepada atasan yang lebih tinggi. Iya. Kalau yang lebih tinggi itu juga terlibat, lapor lagi kepada yang lebih tinggi. Ini gak pantas kita terima. Gak pantas kita terima. Dan Nabi SAW bersabda, hadaya al-ummal gululun. Hadiah bagi para pekerja itu adalah harta haram. Kecuali sudah terlanjur kita terima, tadinya belum tahu, atau dipaksa sampai membahayakan nyawa, dipaksa, ya, dipaksa sampai membahayakan nyawa. Atau kita lihat kalau saya enggak ambil, nyawa saya terancam. Maka ini sudah terlanjur namanya. Baru kemudian boleh kita berikan kepada orang-orang fakir. Tidak halal kita mempergunakan harta tersebut. Tapi pada asalnya enggak boleh kita terima. Walaupun dengan alasan nanti kalau enggak terima, mereka akan gunakan untuk hal yang lebih jelek. Sama saja enggak boleh. Dan di satu sisi itu juga bahaya buat kita. Kalau kita terima, maka di dalam hukum, baik dalam hukum syariat maupun hukum undang-undang di negeri ini, kita akan kena salah juga. Iya kan? Kalau kita terima, kita kena salah. Iya. Bagaimana hukum memberikan hadiah pada wali kelas di akhir kelulusan kelas 6? Ini sama. Sama dengan yang barusan. Tidak boleh kita berikan hadiah kepada para guru yang bekerja di satu sekolah, iya, atau para pengajar itu tidak boleh diberikan hadiah. Kecuali kalau sekolah swasta, kita berikan kepada sekolah. Kemudian terserah sekolah, mereka mau berikan kepada siapa. Jadi segala macam hadiah bagi para pekerja itu adalah milik perusahaan. Adalah milik perusahaan. Iya. Berikan kepada pimpinan perusahaannya. Dan kalau negeri itu enggak mungkin terjadi. Hanya bisa terjadi itu pada lembaga swasta. Iya. Kalaupun kita sudah terlanjur terima, berikan kepada pimpinan perusahaan yang seharusnya kita enggak boleh terima. Baik. Terserah mau disebut uang damai, uang tip, uang apa namanya, pulsa, uang rokok, sama saja. Apalagi uang rokok. Rokok haram. Syiah itu sudah keluar dari Islam apa belum? Syiah itu bersekte-sekte. Mayoritas mereka sudah keluar dari Islam karena mereka melakukan berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Insyaallah kesempatan lain kita jelaskan lebih detail. Karena kekejaman kepada kaum Ahlus Sunnah, bolehkah kita melaknat Syiah? Boleh melaknat mereka secara umum. Semoga Allah melaknat orang-orang sesat tersebut. Tapi tidak boleh secara person, individu tertentu. Mohon nasihatnya, apa yang harus dilakukan seseorang yang terkena sihir perceraian, yang kadang-kadang suka kesurupan, karena ketika membaca Al-Quran pun sering menangis karena pengaruh sihir itu. Rukiah mandiri pun sudah sering dilakukan. Tingkatkan keimanan dan tawakal kepada Allah. Apa yang baru saja kita bahas, itulah solusinya. Tawakal kepada Allah, kuatkan keimanan, kuatkan kesabaran, lebih bertakwa kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu semuanya kunci pertolongan Allah. Iya. Rukiah itu hanyalah sebab. Dan sebab yang lebih besar daripada rukiah adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita bahas janji-janji Allah, barang siapa yang bertawakal kepadanya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ini yang perlu ditingkatkan, perlu dikuatkan. Tawakal kepada Allah, ketakwaan kepadanya, dan kesabaran menghadapi ujian. Iya. Dan juga dengan ruqyah syar'iyah, jangan putus asa, terus-menerus lakukan. Dan sudah pernah kita bahas kemarin, ruqyah, khususnya ruqyah yang terkait dengan perceraian. Telah kita bahas kemarin ya. Kalau apa namanya, masih pingin yang lebih detail, saya telah meringkas risalah pengobatan sihir dan perdukunan karya Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan beliau menyebutkan di situ juga ruqyah khusus untuk orang yang disihir agar apa namanya, dia berpisah dengan pasangannya, suami atau istri. Ya, nanti bisa dilihat di dalam ringkasan artikel yang berjudul Sihir Pencegahannya dan Pengobatannya. Itu adalah ringkasan dari risalah sihir dan perdukunan karya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini. Ini saja yang bisa saya jawab. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.